Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli usaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahi nabi washabbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktab abal abirin udaharat tahirin amma ba'd. Qala al-musannif Ustaz Salahuddin Hasyim hifdzahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Husnul siyagha ila qawlihi wa amma tamanni. Masuk ke pembahasan insya yang berikut. Amar udah, nahi sudah. Apalagi istifham sudah. Apalagi selain istifham. Tamanni. Habis tamanni ini nida. Selesai. Cuma lima aja. Apa namanya? Insya itu kan amar, nahi, istifham. Amar, nahi, banyak ya. Enggak makan ini. Ini ente beli buat ente mungkin. Mau balik aku. Ini ente enggak kayaknya nah, kusnudonnya nah. Kalian ini ngasih ana biar kencing manis kayak. Kenapa kencing manis? Kuenya banyak, airnya enggak ada. Nah, amar nahi istifham. Sekarang masuk ke tamanni. Apa itu tamanni, Beb? Sekarang kita bahas. Wa amma tamanni, dan adapun tamanni berangan-angan adalah talabu syai'in mahbub, meminta sesuatu mahbub yang diinginkan. La yurja husuluhu, karena tidak diharapkan husuluhu, terjadinya keinginan itu. Likaunihi, dikarenakan hal tersebut mustahilan, mustahil. Au ba'idal wuku, atau sangat jauh terjadi. Paham? Itu tamanni. Tamanni adalah talabu syai'in, berharap sesuatu mahbub yang diinginkan. Misalnya ana berharap sesuatu yang sangat ana inginkan. La yurja husuluhu, yang tidak bisa diharapkan kedatangannya, adanya barang tersebut. Ana sekarang berharap air syekh mahbub, la yurja husuluhu, yang tidak mungkin diharapkan adanya air itu. Contoh aja ya. Kenapa enggak mungkin terjadi? Dikaunihi mustahilan, karena mustahil. Mustahil dapat air itu, atau au ba'idal wuku, atau sangat kecil kemungkinannya terjadi. Ini contoh ya, pendekatan makna saja, bukan berarti ana nyindir ente. Kakaulihi, ah ini bukan kakulihi itu, kakaulihi. Contohnya, ini contohnya. Ala laitasyabab ya'unu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal musyib. Ya. Laitasyabab, laita itu adalah tamanni. Berharap, berangan-angan, berandai-andai. Sesuatu tetapi tidak mungkin terjadi karena mustahil. Ini yang mustahil. Ala laita syabab, seandainya. Ingatlah, ala ingatlah laita syabab, seandainya waktu muda itu. Ya'udu yauman, kembali satu hari saja. Jadi ada orang tua berandai-andai. Seandainya masa muda itu kembali satu hari saja, fa ukhbiruhu bima fa'alal musyib, maka saya akan menceritakan apa yang saya kerjakan waktu muda dulu. Seandainya, ketahuilah, seandainya laitas syabab, seandainya waktu muda itu ya'udu yauman, kembali satu hari saja, fa ukhbiruhu, maka saya akan menceritakan bima fa'alal musyib, atas apa yang dikerjakan waktu muda dulu. Ini namanya tamani. Minta, apa yang diminta di sini? Kembali ke masa muda. Ini orang tua. Ya. Satu hari habis itu dia cerita. Seandainya kembali bisa balik muda, dia akan cerita. Dulu waktu saya tua. Bisa kayak gitu. Seandainya orang tua itu bisa kembali muda, maka dia akan bercerita apa yang dia kerjakan dulu waktu dia tua. Dulu waktu datuk kau tua nih, Gini. Bisa terjadi. Faham? Tidak bakalan bi. Ini namanya taman. Berharap sesuatu yang mustahil terjadi. Itu taman nih. Atau sesuatu yang bisa mungkin terjadi tapi sangat sulit didapatkan. Seperti qaulul mu'sir, seperti perkataan air tiga. Ana tadi udah hampir gak mau ngajar. Bener, kenapa? Ana udah meriang 3 minggu berturut-turut cara ini. Jadi Ana udah di WA Ustaz Asri. Hujan tadi kan, sini hujan. Aduh, pergi apa enggak ya. Enggak pergi, enggak enak sama mudir. Paham ini? Pergi apa tidak ya? Udah meriang, tadi pagi itu udah meriang. Ngajar di Pondok Purnama itu udah gak kuat. Pulang, jam 11 pulang. Tapi anak pikir, wah rugi anak gak ngajar. Kayaknya ada sesuatu yang surprise ini. Saza udah, masih ada chatnya. Oh ada apa enggak Saza? Enggak ada ya? Saza, gak apa-apa Bib, biar anak yang gantiin Bib. Dapat berkah itu, wah jangan. Berkana untuk Ana. Alhamdulillah. Ternyata dugaan Ana tidak meleset. Habisnya Ana foto, Ana kirim ke Ustazah. Untung Ana ngajar sana. Qaulul mu'sir, perkataan orang yang hidupnya susah. Orang miskin. Laitali alfa dinar. Seandainya aku mempunyai 1.000 dinar. Orang miskin berangan-angan, seandainya aku punya uang 1 triliun. Bisa gak? Bisa sih bisa, cuman sangat sulit terjadi. Bukan perkara yang mustahil. Kecuali tadi mustahil. Orang tua balik lagi muda, itu mustahil. Nah, ini bisa terjadi tapi persentasenya kecil. Sangat sulit apa terwujudnya. Orang miskin bilang, seandainya aku punya 1 triliun. Faham? Tolab Syekh Mahbub. Meminta sesuatu yang diinginkan. Yang dia inginkan apa? Duit 1 triliun. Layur jahusulu. Tapi gak mungkin terjadi. Orang miskin. Masa bisa dapat duit 1 gepok 1 triliun kan? Ikau nihi mustahilan. Karena dia itu mustahil. Auba'i dalwu buku. Atau sangat jauh lah terjadi. Faham ini? Wa idza kana al-amru mutawaqqi'ul husul fa inna taraqqubahu yusamma tarajian. Dan jika perkara tersebut mutawaqqi'ul husul bisa terjadi. Nah ya. Kalau tamani itu tidak mungkin terjadi atau sangat sulit terjadi. Tapi kalau perkara yang dimaksud adalah mutawaqqi'ul husul bisa terjadi, ada fa inna taraqqubahu yusamma tarajian. Maka susunan tersebut dinamakan taraji, bukan tamani. Beda taraji sama tamani. Jadi kalau tamani 2 tadi, mustahil terjadi atau bisa terjadi tapi sangat sulit. Tapi kalau bisa terjadi namanya taraji. Faham? Wa yu'abbaru anhu bi'asa wa la'alla. Dan diibarahkan anhu dengan kalimat taraji tersebut dengan asa dan la'alla. Ya. Contoh, la'allahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelahnya perkara yang lain. Yep. Ai yuqallibu qalbahu, lihat tafsirnya 20. Yaitu mengganti hatinya min bughdiha ila mahabbatiha, dari benci jadi senang. Bisa aja kan? Apa mustahil? Kan tidak. Apa sulit bagi Allah? Kan tidak. Ah, ini namanya taraji. Paham? Ada laki-laki. Ada perempuan. Laki-laki. Kisah nyata ini. Datang ke anak. Beb. Cari anak-anak jodoh, beb. Jodoh namanya. Anak bukan biro jodoh. Beb, antum kan udah banyak jamaah, beb. Siapa tahu ada satu aja buat anak, beb. Nah. Gaher. Ente mau minta yang gimana? Enggak, anak enggak nawarkan. Dia yang nawarkan. Tapi beb, carikan anak yang soleha, beb. Siap. Tentu yang soleha anak kasih ke ente. Cantik, beb. Kaya raya. Tinggi semampai. Kulitnya putih. Hidungnya mancung. Matanya biru. Alisnya tebal. Pokoknya sempurna. Ustazah hafal Al-Quran. Ana bilang ke orang ini, kalau ada perempuan kayak gitu, udah ana ambil dari dulu. Ah, ini namanya apa ini? Hah? Taraji apa taman nih? Taman nih. Di mana? Taraji ya tergantung orangnya. Kalau orangnya ustaz, hafal Quran, soleh, rapi, walaupun enggak ganteng lah. Ya. Rapi, bersih, jaga, ya taraji nah. Bisa saja terjadi. Ya. Tapi kalau orangnya bukuk, kurus, cerobok, badan mendaki, tak pernah sembahyang, tak pernah sholat, enggak bisa ngaji, ya namanya taman. Paham, bisa terjadi, tapi sangat kecil persentase. Ya, paham. Makanya kata Ustaz Segap Baharun itu, kalau mau jodoh itu 3 B. Tahu 3 B? 1 berusaha. Kalian pengen dapat jodoh, suami yang soleh, ustaz, hafal Quran, ganteng, keren, apa, mandiri, bertanggung jawab, pinter, pokoknya top west lah. Ya, kalian harus berusaha. Ya, kalian harus juga hafal Quran, harus soleha, harus rajin baca Al-Quran. Tidak mungkin orang yang enggak soleha dapat jodoh yang bukan soleh. Faham? Itu harus berusaha. Di samping berusaha, berdoa. B. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Dari sekarang minta. Ya Allah, saya minta suami yang ganteng, tinggi, putih, hidung mancung, mata biru, alis tebal, kaya-kaya, badan kekar, berkotak-kotak. Jangan kotak SpongeBob tuh, Be. Minta dari sekarang, dikasih nanti. Harus berdoa. Jangan besok anak kawin, Bok, berdoa. Nah, mudah-mudahan yang ngelamar aku nih lawal. Orang mau ngelamar besok, ya untung-untung nasib. Nah, dari sekarang berdoa. Apa boleh, Be? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang. Walaupun umur kalian ini tetap diminta, dianjurkan ilmu dulu. Ya, itu. Berusaha sudah. Berdoa, iya. Terakhir. Berkaca. Ini ngaca. Ini minta apa? Kira-kira cocok gak? Amin. 3B. Harus diingat-ingat itu. Paham? Berusaha, berdoa, berkaca. Bawa itu kaca, datang. Ini kira-kira aku cocok ya dapat ini. Enter. Ya. Itu biasa wala Allah. Balik ke kitab. Itu taraji. Jadi taraji itu hanya dua saja. La Allah atau asa. Kalau la Allah contohnya ta'liq nomor 19. Fa'asallahu. Asa ya. Contoh asa. Ta'liq nomor 19. Fa'asallahu ayyatiya bil fathhi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan. Bisa orang berperang berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala datangkan kemenangan buat kita. Kan bisa saja terjadi. Enggak mungkin mustahil, ya kan? Dan juga tidak mungkin kecil lah persentasenya. Namanya taraji. Fahim? Taraj? Taraji. Ana pengen jadi ustazah. Ana pengen jadi orang alim. Ana pengen jadi orang pintar. Ya. Asa an yaj'alallah li ustazatan solehatan hafizatal Qur'an. Karimatan. Apa? Bawa macam-macam lah. Ente sebut sendiri doa ini. Nah, itu namanya taraj. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau sesuatu yang mustahil namanya taman. Atau bisa terjadi, tapi persentasenya 10%. Cil. Itu namanya taman. Allahumma ja'al wajihi jamilatan. Ya Allah, jadikanlah mukaku ini cantik, hidung mancung. Upo hidung anu teket sop dalam. Bisa kayak gitu. Mustahil lah, Beb. Kan bisa, bisa, tapi persentasenya kecil. Barangkali habis ini di jalan ke depan nak tabrak mobil habis itu mancung kan? Barangkali. Itu namanya taman, taman. Iya. Sama orang berdoa itu namanya taraj. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali taman ni, itu tadi taraji bagi dua. Kalau taman ni ada arba'u adawat. Empat kosakata. Wahida asliyah, satu yang asli, tiganya bukan asli, tambahan. Yang asli adalah laita. Itu asli. Jadi laita itu hanya dipakai untuk taman nih. Jadi kalau nanti baca kitab pakai laita, nanti ya laitani kuntu. Apa itu? Ayat sebelumnya itu. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Sudah dibangkitkan di hari kiamat. Lihat orang-orang mukmin masuk surga, orang-orang kafir akan dimasukkan ke siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang berkata, orang kafir, yaqulul kafir, orang kafir berkata, ya laitani. Seandainya aku itu jadi turab saja, jadi tanah pada waktu tersebut. Bisa? Mustahil kan? Udah hari kiamat. Masa minta jadi tanah? Faham? Minta sesuatu yang mustahil. Ya laitani kuntu turab. Itu laita asri taman nih. Wa thalatha ghaira asriya. Adapun tiga yang lain enggak asli. Ya. Ini yang pertama hal apa ana enggak berani kurang mutala'ah dari anu ayat Al-Qur'an ini. Fa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Artinya, maka adakah bagi kami orang-orang yang menolong sehingga menolong kami? Fa hal lana min syufa'a. Maka adakah bagi kami min syufa'a daripada penolong? Fayashfa'u lana. Lalu menolongkah kami? Ini perkataan orang kafir di akhirat. Orang kafir berharap ada orang yang memberikan mereka syafaat. Mustahil. Pakai kalimat hal. Fahal lana min syufa, maka adakah bagi kami itu syufa penolong? Fayashfa'u lana, lalu menolongkah kami? Fahimtum. Orang kafir minta ada yang memberikan syafaat bagi mereka. Ini namanya taman nih. Mustahil. Apa bisa orang kafir diberi syafaat? Bisa. Syarat untuk diberikan syafaat itu minimal apa? Harus muslim. Faham enggak? Harus muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai lau. Contohnya, falau annalana karatan fanakuna minal mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 167. Yang artinya, falau annalana, seandainya bagi kami karoh bisa kembali ke dunia. Karoh ay ar-rujuk. Falau anna lana karrotan, seandainya kami bisa kembali ke dunia, kata orang kafir lagi, fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang-orang beri. Udah telat, udah hari kiamat udah. Bisa balik lagi ke dunia? Tak bisa. Namanya taman. Pakai kalimat lau di sini. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, pakai la'alla. Hal laula Allah. Nahu qauli ta'ala, contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Asir bal ghata. Hal man yu'iru janahahu. Wahai burung-burung. Sir bal ghata. Enggak tahu anak burung apa ini. Ini burung zaman dulu. Zaman dulu tuh burungnya aneh-aneh. Minggu lalu kita belajar burung apa itu anggo. Ini kok banyak ini, baru sadar. Nah. Ini kelas berapa yang banyak? Tadi. Asli manusia ya. Bukan alam gaib. Bidadari surga. ke surga. Bidadari surga apa bidadari kepleset dari surga? Nah ini sirp, kalau burung anggo itu, barangkali minggu lalu ada yang gak hadir. Anggo itu burung besar seperti burung onta yang suka memakan kepala bayi. Jadi kalau ada bayi diambil, dimakan mati bayi itu. Masih ingat kelas itu? Mana Zul itu? Zul, Zulpan. Benar Zul? Nah, itu namanya burung anggo. Sehingga umat-umat Nabi Soleh meminta kepada Allah agar dimusnahkan burung ini. Meninggal, udah gak ada. Kalau ada gak lahir nanti. Begitu lahir diambil sama burung anggo. Dipetok ini kan. Itu makanannya anak kecil. Janin anak kecil. Nah, ini sirbol gotok ini mungkin bisa jadi sejenisnya. Wallahu alam, enggak ada yang sebutkan. Kalau kitab-kitab besar mungkin disebutkan caranya. Wahai burung-burung sirbol gotok, ala kulli hal burung ini pasti burung besar. Hal man yu'iru janahahu? Adakah yang bisa meminjamkan sayapnya? Dia mau minjam sayapnya burung sirbol gotok. Kenapa? La'alli ila man kat hawitu atiru. Ya. Semoga aku dengan sayap tersebut ilaman kat hawi itu kepada orang yang aku cintai atiru, aku terbang. Maksudnya semoga dengan sayap itu aku bisa terbang menemui orang yang aku cintai, melayang. Ini pakailah Allah. Mustahil. Masa manusia bisa terbang? Ya, namanya taman. Taman. Pakailah Allah. Paham? Ya. Jadi la'alla bisa dua, bisa taraji, bisa berarti tamanni. Ya kalau yang ini sih tamanni, ya. Masa manusia bisa minjem burung terus terbang ya kan? Kalau bisa mau ana. Enggak perlu pakai motor sih, terbang aja ya kan. Tapi kadang orang kalau sudah mabuk asmara itu, ya namanya orang mabuk. Apa itu? Akan aku terbang ke langit ketujuh, lalu ku petik bintang dan ku berikan kepadamu. Kata lagu-lagu itu. Kalian tidak pernah dengar lagu Indonesia. Ya, pokoknya begitulah artinya. Kalian lebih pengalaman. Kalian tidak pernah, jarang dengar lagu Indonesia. Jadi tidak tahu. Tapi sekilas-sekilas pernah dengar. Malu mana bukan orang Indonesia. Jadi dengarnya lagu Arab terus. Itu. Terbang ke langit ketujuh. Mau ngapain terbang langit ketujuh? Terbang langit ketujuh. Ke tingkat tujuh ada udah takut kan? Terus mau metik bintang kata dia. Emang bintang bisa dipetik? Besaran bintang pada bumi. Lalu akan kuberikan kepadamu. Ente mau dikasih bintang, hangus mungkin ente. Panas itu bintang itu. Kan tata surya. Apa itu? Lagunya Ceylon Seven dulu. Hah? Lupa, ku petik bintang untuk kau simpan. Mau disimpan di mana? Lebih besaran bintang pada bumi. Ku petik bintang untuk kau simpan. Tapi itulah kalau udah orang ini mabuk asmara, kena godaan syaitani rojim. Oh, udah, bismillah sudah. Tadi kan. Ini tanggal berapa? Bulan Oktober kan? Nanti tanggal 27 Oktober, tahu enggak kamu hari apa? Hah? Hari apa? Hari 27 Oktober. Hari pahlawan ya. 28 Oktober. 28 Oktober. Tahukah kamu 28 Oktober hari apa? Hari apa? Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober. Wahai adindaku yang manis. Tahukah kamu 28 Oktober hari apa? 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda. Oke, kalau 29 Oktober tahu enggak kamu hari apa? Enggak tahu. 29 Oktober adalah hari sumpah aku sayang padamu. Yeah. Paham. Gini-gini anak raja gombal juga. Itu udah kalau udah perempuan digituin sudah, makanya kalian jangan termakan rayuan laki-laki. Itu mah gampang belajar itu. Tinggal searching Google udah, bukan dari hati. Terbang langsung. Oh, ya kan? Senang perempuannya yang dipuji itu. Udah bisa misalnya. Itu zaman sekarang, gampang. Kalian jangan seperti itu. Paham? Kalau ada yang bilang 28 Oktober apa hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Kalau 29 Oktober hari apa? Ya salah kau lah mau hari apa? Itu kalau untuk yang bukan mahram, tapi kalau udah punya suami, sudah punya anu, ya haruslah, paham. Nanti, nanti itu bukan sekarang. Harus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Itu perempuan. Oke. Kadang kalau istri, kalau punya satu istri itu enggak harmonis biasanya. Iya. Jarang dandan, jarang mau bermake up, jarang apalagi pakai bedak, jarang itu karena merasa nggak ada saingan. Tapi kalau udah punya dua, wah soleh, karena merasa punya saingan. Udah nanti ini direkam di nonton bini Ana nanti kalau tidur luar walis walis tikmali hadhil adawat. Untung istilahnya enggak paham internet, jadi enggak tahu dia begini. Wal istimali hadhil adawat, dan untuk penggunaan adawat perkara apa namanya? Alat-alat ini fitamani di dalam untuk tamani, yaitu apa? Laita, hal, lau dan juga la'alla yang tamani yunsabul mudhari alwaqi fi jawabiha. Maka dia akan menasobkan fi'il mudhari' yang jatuh untuk jawabnya itu dibaca nasob. Paham? Iya. Jadi kalau memakai kalimat laita, maka fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya dibaca nasob. Ya. Tidak mesti fi'il mudhari'. Laita ini juga asma'un nawasib yang menasobkan. Jadi semuanya dibaca nasob, isimnya juga. Ini namanya taman, selesai taman. Berandai-andai, berangan-angan. Wa amman nida, masuk ke bagian terakhir daripada insya. Nida, memanggil, panggilan. Panggilan itu termasuk daripada al-kalam alal insya. Nah, insya. Apa itu nida? Talabul ikbal bi harfi naib mana ba'du. Meminta al ikbal kedatangan, meminta kedatangan orang bi harfin dengan menggunakan huruf, dengan menggunakan huruf pengganti mana ba'du, kedudukan ad ba'du. Talabul ikbal meminta seseorang itu datang bi harfin naibin mana ba'du, dengan huruf, dengan menggunakan huruf pengganti mana ba'du, kedudukan ad adu. Dia itu kita itu seperti menggunakan kalimat itu seperti menggunakan kalimat adu. Contoh, ya. Ya Fatimah, ai adu Fatimah. Saya memanggil Fatimah. Itu namanya nida, talabul iqbal, berharap Fatimah datang dengan menggunakan huruf naib mana ba'd adu. Ya, ya, ya itu wahai sama seperti adu memanggil, kalimat memanggil. Itu namanya nida. Wa adawatuhu tamanin. Huruf-huruf taman, ya apa? Huruf-huruf nida itu ada 8. Pertama ya, lalu hamzah, ai, a, ai, wa aya, haya, dan juga wa. Ini nida semua, panggilan. Ya Fatimah bisa. Afatimah bisa. Jadi a itu apa, hamzah itu bisa hamzah istifham, bisa hamzah linida. Ai bisa juga. Naam. Ai dipanjangin juga bisa. Aya. Aya sirba apa, ada syair main. Aya ya, bisa juga. Aya Muhammad, wahai Muhammad bisa memanggil. Aya haya. Wa wa wa apa? Banyak wa nih. Ada wa gosem, ada wa ini juga wa nida ada berarti. Bisa panggil wa Fatimah, wahai Fatimah bisa. Mana bah? Ya, mengganti kedudukan ya. Jadi nida ini banyak, ada 8. Bukan ya, yang dia tahu ya aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Kayak sebenarnya banyak selain ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan, pulanglah kalian ke sisi Tuhanmu yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hambaku. Wadkhuli jan, masuklah kalian ke dalam surga. Allah memanggil pakai kalimat ya, itu namanya panggilan. Makanya kalau dalam ayat puasa itu Allah pakai kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pakai ya, Allah memanggil. Wahai orang-orang beriman. Kalau kita memanggil, berarti kan yang diajak ngomong itu kan ada di depan kita. Paham enggak? Iya. Hei Zul, benar. Depan Anda. Tak mungkinlah Anda manggil dia, Anda di sini, dia di sana. Anda di Indonesia, dia di Amerika, kan tak mungkin. Pasti ada di sekitar situ, menunjukkan dekat. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seseorang untuk berpuasa, ketika seseorang itu, kata orang Pontianak, menyaut dengan melaksanakan puasa, ada kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dua, pakai sirah ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang berpuasa secara langsung dia sudah menyatakan dirinya sebagai orang beriman. Karena Allah pakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang merasa beriman, dia menerima panggilan Allah, labbaik ya Allah, saya orang beriman, saya berpuasa. Tuh. Paham? Yang enggak puasa, ya berarti dia enggak beriman. Karena ayat ini hanya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas. Fahim tum? Wah, itu pakai ya an-nida. Fal hamzah wa ay lil qarib. Hamzah ay ini untuk dekat. Wa ghairuhuma lil ba'id, dan selain hamzah dan ay ini untuk yang jauh. Jadi kalau dekat ente pakai hamzah. Fatimah. Ya, kadang itu sering kan gitu. Fatimah sini dulu. Itu namanya nida, panggilan. Juga ai itu untuk mendekat-dekat gitu. Tapi kalau jauh jangan pakai hamzah, jangan pakai ai. Selain yang dua ini, enam yang lain menunjukkan arti jauh di sana, di ujung sana. Paham? Waqad yunazzalul ba'id manzilatal qarib. Dan terkadang didudukkan yang jauh itu seperti kedudukan dekat. Dia jauh tapi menggunakan kalimat dekat. Paham? Fayunada bil hamzah, maka dipanggil dengan hamzah wa ai dan juga ai. Tadi kan hamzah ai itu menunjukkan dekat. Digunakan untuk memanggil orang yang jaraknya dekat. Dan terkadang jarak yang jauh kadang menggunakan kalimat yang dekat. Paham? Apa bisa? Orangnya jauh tapi kita pakai hamzah, kita pakai ai. Padahal hamzah dan ai ini digunakan untuk memanggil sesuatu yang dekat. Kenapa? Isyarah ila annahu li syiddati istihdarihi fi dhinil mutakallim sara kal hadir ma'ahu. Ya. Menunjukkan isyarat kenapa jauh dipanggil memakai kalimat dekat, sebagai isyarat li syiddati istihdarihi. Saking dahsyatnya penghayatan kehadiran yang dipanggil fi dhinil mutakallim, di dalam otak yang berbicara. Saking dahsyatnya. Sara kal hadir ma'ahu, maka dia menjadi seakan-akan dia itu berada di sisinya. Iya kan? Anda tahu cerita Laila Majnun? Tidak tahu. Anak yakin dia tahu semua. Majnun itu nama aslinya Qais. Ini kisah nyata. Terjadi kisaran tahun 1107-an gitu. Kisah nyata. Ini kisah cinta yang nyata, paling sedih. Romeo Juliet kalah itu. Titanic siapa pemainnya? Rose dengan hafal semua dia. Jack dan Rose udah sedih, biasa saja. Ya. Ini luar biasa. Nyata. Dia berjalan saking cintanya sama Layla itu, dinamakan Majnun. Namanya Qais. Dinamakan Majnun. Paham? Padahal ayahnya orang kaya, raja. Ayahnya Qais, raja. Ayahnya bilang, kamu minta perempuan siapa saja, apa saja, mana saja, lebih cantik pada Laila, bapak hadirkan. Bilang saja, mau 1000, mau 10.000, bisa hadirkan. Raja, sama ya raja. Tidak bisa. Ya. Lalu ada seorang raja Romawi mendengar kisah sampai gila si Qais nih, makanya dipanggil Majnun. Laila juga gila. Penasaran, siapa sih Laila yang dicintai oleh Qais sampai tergila-gila ini? Sampai ceritanya tuh negara Persia. Sampai ceritanya tuh kedengaran negara Romawi. Datang. Begitu lihat Laila, ya Allah, kira cantik. Upah biasa lah muka ya kan. Kata Raja Romawi ini. Datang ke Qais, ke Majnun. Kamu ini namanya Qais yang tergila-gila dengan Laila. Iya benar. Mengapa? Ya Allah. Tadi saya sudah lihat Laila itu. Enggak cantik, biasa. Itu perempuan-perempuan di Romawi lebih banyak yang cantik, yang bagus-bagus daripada Laila. Kenapa kamu bisa tergila-gila dengan Laila yang notaben biasa saja? Apa jawabannya si Qais ini? Kamu itu salah. Kamu itu melihat Laila dengan mata kamu. Coba mata kamu lepas, lalu kamu melihat Laila dengan menggunakan mataku, niscaya yang kau akan tergila-gila dengan Laila sebagaimana aku tergila dengan dia. Itu copot mata ente, ente lihat Laila pakai mata ana. Itu gila-gila. Makanya ketika suatu hari beliau berjalan di balik dinding. Rumahnya besar, rumah Laila. Laila di dalam rumah. Marartu ala diari diara Laila. Aku melewati dinding daripada dinding-dindingnya Laila. Ugabbirul jidara wadal jidara. Allah, aku cium dinding tersebut satu persatu. Kalau zaman sekarang, ente lihat orang gila ini. Ada orang jalan cium-cium dinding, ya kan? Apa orang gila, ya kan? Emang gitu, gila orang. Cium dinding-dinding, cium mah. Ugabbirul jidara wadal jidara. Fama hubbud diyar sakarat galbi. Aku tuh bukan mencium dinding yang membuat hatiku tenang tuh bukan. Bukan aku tuh bukan mencium dindingnya. Walakin hubbu man sakana dia. Tapi aku karena mencintai orang yang ada di dalam rumah tersebut. Itu Majnun. Paham? Orangnya jauh tapi seakan-akan dekat sampai segitunya. Sampai rumahnya aja dicium. Mau ini gitu. Itu. Ceritanya meninggal kan? Enggak ketemu. Faham, tidak ketemu, tidak terpisahkan sampai akhir hayat meninggal. Naim, itu ini cerita saja, jangan nanti ambil jadi orang gilanya. Kakauli syair, seperti perkataan syair. Asukan nikmanul arok tayak kanu. Apakah penduduk penghuni nikmanul arok? Lembah Nikmanul Arok itu, yaitu lembah antara Mekkah dan kota Taif, wa yakhruj ila Arafat. Tayaqqanu, mereka berkeyakinan, bi annakum fi rab'i qalbi sukkan, bahwasanya kalian itu di dalam lubuk hati kalian, menempati lubuk hatiku yang terdalam. Bi annakum fi rab'i qalbi sukkanu, bahwasanya kalian itu menempati di dalam lubuk hatiku. Wahai penduduk lembah Nikmanul Arok, apakah kalian itu tahu bahwasanya kalian itu aku simpan dalam-dalam di dalam lubuk hatiku? Dia cinta sama penduduk Nikmanul Arok. Paham? Padahal jauh loh. Nikmanul Arok itu suatu lembah, tempat perkumpulan orang naik haji. Paham ini? Padahal jauh kan? Ada yang dari Afrika, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Yaman, ada yang dari Amerika, kumpul di sini pakai A, wahai penduduk. Padahal yang menyair mengucapkan jauh. Padahal Hamzah ini hanya digunakan ketika memanggil dalam jarak yang dekat. Tak boleh kalau jauh pakai Hamzah. Tetapi terkadang boleh jauh, tapi kita menggunakan adat dekat ilqorib. Itu karena menunjukkan saking dahsyatnya perasaan dia di dalam hati, bahwasanya yang diajak ngomong itu dekat di dalam hati yang berbicara. Faham enggak? Ya. Contohnya kayak gini lah. Nanti manggil abah ente, manggil umi ente, abi atau ai walidi wa walidati. Wahai ayahku dan ibuku. Ai walidi wa walidati. Annakuma Ini syair dadakan ini. Ay walidi wa walidati annakuma masrurun fi suwaida'i qalbi. Wahai ayahku dan ibuku, kalian itu selalu berada di dalam lubuk hatiku. Orang tuanya jauh di rumah, si Antan sana, ente di sini. Loh, kok pakai ay? Ay kan ilqorib, beb. Menunjukkan saking dekatnya hubungan seorang anak dengan orang tua. Boleh? Boleh. Paham? Boleh. Kadang kebalikannya. Waqad yunazzalul qarib manzilatul ba'id. Terkadang dekat itu diduduki dengan kedudukan yang jauh. Itu tadi kan anu. Jauh seperti dah dekat. Seperti dia memanggil penduduk Nikmanul Arab. Wahai penduduk Nikmanul Arab. Jauh tapi seakan-akan dekat di hatinya. Makanya beliau memanggil dengan menggunakan kalimat hamzah dil qarib. Penduduk satu kampung. Ada nanya ke Ana, beb, boleh gak nikah satu kampung sama perempuan sekampung? Gak boleh. Boleh nikah perempuan dengan satu kampung? Hah? Boleh gak? Gak boleh. Ya perempuan masa nikah sekampung gimana? Sekampung, tau gak ente? Ente gak paham berarti, mungkin gak ketawa. Nikah sekampung boleh? Sekampung wanita yang dinikahin ini. Gak boleh, paham? Paham, who doesn't? Nah ini qarib manzilatal ba'id fayunada bi ahlil huruf al-maudu'a lahu. Maka dipanggil dengan salah satu huruf al-maudu'a lahu yang diciptakan lahu untuk hal tersebut. Jadi dia jauh tapi menggunakan kalimat dekat. Kenapa? Satu, isyara ila annal munada azim asya'an rafi al-martabah. Padahal dia itu dekat, tapi seakan-akan ya jauh. Kenapa? Isyarat. Menunjukkan isyarat bahwasanya yang dipanggil itu azim asya'an, tinggi kedudukannya. Azim asya'an, agung kedudukannya, perkaranya agung, orangnya agung. Rafi al-martabah, martabatnya tinggi. Padahal dekat, tapi dipanggil dengan menunjukkan ya jauh. Menunjukkan bahwasanya yang dipanggil itu tinggi martabatnya. Karena dia syekh, karena dia ustadz. Ini ada guru kalian. Hatta ka'anna bu'da darajatihi fil aizami an darajatil mutakallim bu'da fil masafati. Seakan-akan jauhnya derajatihi fil aizami di dalam keagungan an darajatil mutakallim dari derajat yang berbicara sangat jauh dalam jarak. Hatta sampai ka'anna bu'da darajatihi, seakan-akan jauhnya derajatnya yang dipanggil itu fil idhami di dalam keagungan an darajatil mutakallim dari derajat yang berbicara sangat jauh dalam jarak. Seakan-akan anak yang berbicara, kalian yang anak ajak bicara, seakan-akan kedudukan kalian itu sangat tinggi daripada saya. Padahal dekat, jaraknya cuma 1 meter. Tapi anak memanggil kalian dengan kalimat jauh. Kenapa? Karena menunjukkan saking tingginya derajat kalian. Yang diajak berbicara itu tinggi. Nah itu paham. Contohnya, faqaulika. Seperti omonganmu, aya maulaya. Wahai tuanku. Wa anta ma'ahu. Padahal kau bersamanya. Aya itu menunjukkan arti jauh. Aya. Apa itu? Dalam Al-Quran ada. Syair Rupan. Ala kulihal, ayah itu menunjukkan arti jauh. Padahal ente lagi bersama tuan kalian. Paham? Tapi karena tuanmu itu tinggi derajatnya, orangnya mulia, orangnya agung, paham? Maka kamu memanggil tuanmu itu dengan menggunakan kalimat ayah. Padahal dekat, ayah maulaya, wahai tuanku. Paham? Harusnya dekat pakai hamzah atau ay. A maulaya, ay maulaya, wahai tuanku. Amulaya, wahai tuanku, dekat. Tapi karena tuannya itu sangat tinggi derajatnya, maka dia memanggil tuannya itu dengan menggunakan ayah. Faham? Itu faedah yang pertama. Adapun yang kedua, au isyara ilan hitati darajatihi. Atau menunjukkan isyarat jatuhnya derajatnya tersebut. Jatuh, menghina berarti. Kakaulika, seperti omongan ayah hadza, wahai ini. Merendahkan gitu. liman huwa ma'ak bersama, kepada orang yang bersama menambah. Kebalikannya, paham? Kebalikannya dihina gitu, derajatnya dijatuhkan. Ayah padahal dekat tapi dianggap jauh. Kenapa? Saking kecilnya dia itu di hadapan yang berbicara. Paham? Jadi nanti harus pandai-pandai menerka. Ini manggil ana, padahal ana dekat sama dia. Kok pakai guna kalimat mundada yang berarti jauh? Apa dia memuji apa menghina? Paham? Lihat, pandai-pandai, pintar-pintar nanti lah lihat. Au isyarah atau isyarat ila annasami ghafil. Yang mendengar berarti yang diajak berbicara. Ghafil, lalai. Si Zulfa bengong. Ana panggil karena ana lihat bengong, dia lalai, ana panggil dengan kalimat jauh. Kenapa? Dia lagi bengong. Kalau lagi bengong kan berarti pikirannya lagi jauh. Ya. Jasadnya ada di Pondok Darun Naim. Otaknya jadi pemeran film Korea. Ya kan berarti dia ada di Korea, jauh. Itu fans Korea enggak? Enggak. India mungkin. Enggak juga. Apalagi Cina. Paham? Linahwi naumin. Contohnya orang yang tidur. Audhuhul. Sama. Ka'annahu ghairu hadir fil majlis. Seakan-akan dia itu tidak ada di majlis. Kau dikalisahi seperti ucapanmu kepada orang yang lalai, ayah fulan, wahai fulan. Orangnya ada di depan ente, tapi khoyal. Paham? Misal contoh, ada santriwati di sini, ana ngajar tapi dia bengong. Ana panggil dia, kan dekat. Ayah Fatimah. Masih bengong. Ayah Fatimah. Ustaz, ana di depan antum, Ustaz, kata Fatimah, sadar. Kok antum manggil ana dengan kalimat jauh? Lo ente lalai. Makanya ana panggil kamu dengan kalimat jauh. Paham? Karena walaupun ente di depan ana, tapi seakan-akan ente enggak ada di depan ana. Karena kamu itu lalai. Paham? Nah, ini seperti dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juga ada tuh. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab itu. Padahal orang yang membaca Al-Qur'an di hadapannya kan? Iya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Qur'annya ada di depan dia. Kok pakai dzalika? Harusnya pakai hadza dong. Hadza dzalika. Gitu loh. Kalau pakai dzalika menunjukkan saking jauhnya derajat yang membaca Al-Qur'an dibandingkan Al-Qur'an. Makanya pakai kalimat dzali, saking tingginya Al-Qur'an itu. Makanya memakai kalimat dzalika. Karena saking tinggi Al-Qur'an, enggak boleh Al-Qur'an ditaruh di bawah. Enggak boleh. Ini malam Jumat, yasinan ditaruh di bawah. Itu enggak bagus, makruh. Maka bisa haram kalau niatnya istihza. Iya kan? Al-Qur'an dipegang tanpa wudu enggak boleh. Jangankan Al-Qur'annya, kulitnya aja ente pegang enggak boleh. Kalau enggak tanpa wudu. Faham ini? Jangankan kulitnya. Ini lemari-lemari ada ini misalnya. Nyimpan Al-Qur'an. Ente enggak punya wudu, nyentuh lemarinya enggak boleh. Lemarinya bukan Al-Qur'an, nyentuh lemari, nyentuh kacanya itu tidak boleh karena berhubungan dengan Al-Qur'an. Luar biasa. Menunjukkan saking tingginya derajat Al-Qur'an. Ini harus ente ajarkan kepada kawan-kawan di luar. Sekarang sudah banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan Al-Qur'an. Sudah menyepelekan Al-Qur'an. Ana masuk ke Gramedia, dijual Al-Qur'an di situ. Orang baca, orang lihat itu sekena hati dia. Ana lihat ada perempuan pakai baju yang kurang bahan. Pakai salib. Kalung salib. Berarti dia non-muslim. Megang Al-Quran. Paham? Megang Al-Quran ini. Saya bilang, mohon maaf mbak. Dalam ajaran kami, Al-Quran ini tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan berwudu. Sopan. Pakai baju. Apa dia bilang? Oh, cuman kitab gini pun banyak syarat. Kata dia. Untung yang jawab itu orang Kristen. Kalau orang Islam mana tabok gitu. Gak peduli ya. Kan ada rehal situ. Patah-patahlah rehal itu. Yang jawab orang Kristen tidak paham. Tapi ada orang Islam itu yang megang Al-Quran di depan situ ana husnuzon, mungkin dia berwudu ini. Tapi pas ana lihat masuk Gramedia, dia berpegangan tangan dengan ceweknya. Terus habis itu masuk Gramedia, langsung megang Al-Quran. Gimana anak mau husnudan? Mau ngatain saudara masih kecil. Iya, mau ngatain saudara pegang-pegangan, muka gak mirip. Mau ngatain udah kawin, masih kecil, buku kawin gak ada, KTP pun masih pelajar. Nah itu zaman sekarang. Itu banyak mahasiswa-mahasiswa luar. Al-Quran ditaruh di bawah. Al-Quran di bawah. Di atasnya kitab balaghah, kitab tafsir. Tidak boleh. Al-Quran harus ditaruh di atas. Jangan ditaruh di bawah. Paham? Sekarang sudah banyak yang menyepelekan. Akidah ini sudah banyak yang ditinggalkan. Ini itu tugas-tugas kalian. Paham? Kayak sifat 20. Dulu waktu anak kecil, itu sifat 20 diajarkan. Kalau kita di musola itu, mungkin ada di beberapa di antara kalian masih nuntutin. Sambil nunggu sholat, anak kecil baca. Allah wujud kidam bako mukhalafatun lil hawaditi. Itu waktu anak kecil. Qiyamuhu binafsihi wahdaniya kudrat iradat. Ilmun hayan sama basar kalam sampai selesai. Qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman. Kompak-kompak. Allah wujud. Wujud kidam. Rebutan mik dulu. Rebutan mik sama anak punya guru almarhum. Akhirnya nanti habis waktu pengajian diajarkan sama ustadznya. Allah itu wujud, Allah itu ada. Sekarang mana ada? Ada lagi? Gak ada. Diganti udah sama Wahabi-Wahabi bodoh balu. Udah jarang udah sekarang. Padahal itu penting sifat 20. Maka sebenarnya itu tuh cocoknya sama anak belajar akidah. Sebenarnya. Tapi enggak usah lah, nanti tambah lagi jam ngajarnya. Ini aja udah capek dua hari ini. Jangan, malam minggu anak di sana. Rahim? Itu. Allah itu wujud, Allah itu ada. Bagaimana? Oh Allah itu ada. Enggak mungkin Allah itu tidak ada. Bagaimana setelah kita tahu ada, bagaimana bentuknya Allah? Adanya Allah itu kapan? Oh Allah itu kidam. Allah itu maha terdahulu. Tidak ada awalnya. Setelah kita tahu Allah itu ada, Allah itu maha terdahulu, lalu sampai kapan terdahulunya Allah? Ternyata Allah itu bako. Allah itu bako. Kekal. Tidak mungkin berubah. Beda sama manusia. Hari ini, si Jul ini kuat. Nah, banyak diincer, diminta sama orang. Coba 60 tahun kemudian. Paham ini? 60 tahun kemudian, waduh. Itu manusia berubah. Makin tahun makin berubah. Makin berubah, makin bongkok. Pandangannya makin melemah. Itu manusia. Tapi kalau Allah gak berubah, bako. Kena tahu dia. Lalu setelah bako, setelah kita tahu Allah wujud, kidam, bako, mukhalafatun lil hawa. Ini karena ada kelas lain kan, anda tambah ilmu yang baru. Mukhalafatun lil hawa, Allah itu berbeda dengan makhluk. Kata orang Wahabi, Allah itu seperti hantu. Kenapa? Tingginya 30 hasta, berarti 60 meter. Pakai jubah warna merah. Kukunya panjang. Bertaring. Terus berjenggot, berkumis, pokoknya muda, ganteng lagi. Nanti bayangin ada makhluk pakai jubah merah tingginya segini. Ya apa ini? Loh. Kata orang Yahudi, Tuhan itu tingginya 60 meter, kukunya panjang, berkutik, hidungnya mancung, beruban, sudah tua. Berarti Tuhannya orang Wahabi itu adiknya Tuhan Yahudi. Mirip kan? Bedanya, kata orang Wahabi, Tuhan itu ganteng. Jenggot hitamnya, punya jenggot, punya kumis hitam. Kalau orang Yahudi udah tua. Itu. Masa Tuhan seperti itu? Paham ini? Dan Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatun lil hawa. Paham ini? Allah berbeda dengan makhluk. Tak mungkin Allah punya tangan, tak mungkin Allah punya mata. Paham? Itu bisa dikaji di ilmu akidah. Tak bisa ana jelaskan panjang lebar di sini. Nanti ana kena amuk yang ngajarkan tauhid. Apa Habib Ali ini? Pelajaran ana pun diembat semua dia. Ya, nanti siapa yang ngajar tauhid? Ustaz Asri. Ya. Ini udah berkah ana ambil, pelajarannya ana ambil, maharan darinya. Itu perlu. Terus setelah mukhalafatil hawadithi qiyamuhu binaf. Allah enggak butuh makhluk. Kata orang Wahabi, Allah itu berada di atas arus. Butuh dengan makhluk. Allah enggak butuh dengan makhluk. Allah enggak butuh dengan kalian. Kenapa? Qiyamuhu binaf. Tapi kata orang Wahabi, Allah itu ada di atas arus. Butuh dengan arus. Ya kalau Allah ada di atas arus, sebelum Allah menciptakan arus, Allah ada di mana? Kan gitu. Kata orang Wahabi, kata orang Wahabi, kata orang Wahabi, sebentar. Halo. Salam. Oh iya. Iya, Bu. Lagi ngajar nih, Bu. Nih. Masih lagi ngajar nih. Gimana? Oh. Iya, ini besok pagi ya di ke orangnya. Besok pagi. Nanti Ali kabarin lagi nih, lagi ngajar nih. Ayo sama-sama. Nanti besok ana. Yo. Kata orang Wahabi, Allah itu turun ke langit dunia setiap jam 2 malam. Kan anjilu rabbuna kullati la sama'i dunia. Hadisnya kan gitu. Tuhan kita tuh turun setiap langit. Man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'ufir lahu. Kan hadis tentang tahajud turun ke dunia. Ya masa Allah turun? Kalau Allah itu turun, nanti tanya. Allah itu turun menurut waktu istiwa apa waktu Indonesia? Kalau menurut waktu istiwa, ya kan jam 2 kan muter terus bumi ini kan? Hari ini di Indonesia jam 2. Satu jam lagi yang jam 2 daerah negara sebelah. Dua jam lagi jam 2 daerah negara sebelah. Tidak pernah berhenti jam 2 itu. Atau waktu Indonesia. Kalau waktu Indonesia ya tanya lagi. Allah itu ikut waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, apa Indonesia Timur? Bingung ya. Ada yang jawab, waktu istiwa Habib. Ya kalau waktu istiwa ya Allah jalan terus dong, turun terus dong. Kan jalan terus, setiap bumi kan selalu ada jam 2 malam. Daerah lain itu kan. Kapan naiknya? Bingung. Dia bilang, aduh parah Beb kali ini. Tidak boleh nanya gitu. Beb, bid'ah. Beb, masuk neraka ini. Paham. Perlunya belajar sifat 20. Fahim? Sama. Rasul juga. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, tabligh, fatonah, dan amanah. Itu yang kalian ketahui. Sebenarnya menurut ulama masih banyak syarat-syarat yang lain itu yang wajib diketahui oleh para nabi, yang wajib dimiliki oleh para nabi selain 4 ini. Di antaranya nabi itu harus sempurna. Sempurna akhlaknya. Jadi akhlak nabi itu harus sempurna. Paham? Kalau ada kalian punya teman, punya ustaz, punya tetangga akhlaknya masya Allah, kalian senang sama mereka. Kalau dibandingkan dengan para nabi, enggak ada apa-apanya. Paham ini? Enggak ada apa-apa. Akhlak para nabi lebih sempurna. Oleh karenanya enggak ada cerita nabi kurang ajar, enggak ada. Paham? Nabi luar biasa sama orang tuanya. Bisa ente lihat dalam sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, dua, Nabi harus kuat. Harus kuat, harus paling kuat. Kekuatan Nabi itu jika dibandingkan dengan manusia itu 40 kali lipat. Itu pun menurut para ulama, bukan menurut ana. Menurut para ulama itu 40 kali lipat dibandingkan orang biasa itu penduduk sorga, bukan penduduk dunia. Penduduk sorga itu satu laki-laki akan dapat jatah 70 bidadari. 70 bidadari. Nah, Nabi itu 40 kali lipat dari penduduk sorga ini, kuat. Makanya Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena takut. Bukan karena takut, tapi karena perintah Allah. Masa Nabi takut? Enggak. Nabi itu kuat. Kuat, enggak ada yang bisa ngalahkan Nabi. Nabi diejek orang, Nabi dicaci maki enggak ngelawan. Bukan Nabi takut. Tapi karena Nabi disuruh Allah, perintah dari Allah. Buktinya apa? Nabi itu kalau perang paling depan. Ya. Musuh belum sampai, Nabi udah sampai duluan, paling depan. Jadi harus kuat Nabi itu. Enggak ada ceritanya Nabi itu loyo. Kalau ini ente sampaikan, enggak ada orang-orang mau ngikut agama palsu, Nabi palsu, enggak ada. Nabi juga syaratnya harus ganteng. Harus ganteng. Enggak ada ceritanya, makanya sebelum yang kuat itu cerita kuat. Kalau jangankan Nabi Muhammad ya, Nabi Musa saja. Jadi dulu Fir'aun itu mimpi. Mimpi, akhirnya karena merasa mimpinya aneh, datang kepada para penyihir, minta ditakwilkan. Kata para penyihir, pentakwil mimpi, ini wahai Fir'aun, kalau kamu mimpinya seperti itu, nanti akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan membunuhmu, menggulingkan kekuasaanmu. Takut Fir'aun. Makanya membuat perintah. Setelah hari itu, karena takut nanti akan dibunuh, setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir dibunuh. Paham? Dibunuh, semuanya dibunuh. Laki-laki. Makanya syariat Nabi Musa itu satu laki-laki boleh nikah sampai 100 perempuan. Kenapa? Karena pada waktu itu populasi laki, populasi pria lebih sedikit daripada wanita. Karena kan dibunuh semua laki-laki. Akhirnya ibundanya Nabiullah Musa alaihissalam ketika melahirkan Nabi Musa, lihat laki-laki, takut. Hamta, takut ya Allah kok laki-laki, takut dibunuh. Dapat wahyu dari Allah SWT, dihanyutkan ke dalam ditaruh di dalam bok, dihanyutkan ke dalam sungai. Paham itu? Ngikut itu. Jadi apa namanya? Anunya jalan, petinya jalan, ibunya ada di samping. Itu kasih sayang seorang ibu. Ikutin terus. Sampailah ternyata aliran sungai itu melewati istananya Fir'aun. Di belakang istana, istrinya Fir'aun, Siti Asia, lagi mandi sama pembantu-pembantunya. Begitu lihat ada peti, diambil sama pembantunya, dilihat anak laki-laki, takut kan? Takut dibunuh sama Fir'aun, bilang sama Siti Asia, wahai tuan, ini kita nemukan peti, dalamnya berisi bayi laki-laki. Begitu dilihat, ya namanya Nabi Musa, ganteng, bayinya aja kan, ganteng. Langsung jatuh hati Siti Asia. Waktu itu Siti Asia sama Fir'aun belum dikaruniai anak. Senang Siti Asia, ini anak ganteng ini, boleh jadi anak saya. Datang ke Fir'aun, wahai Fir'aun, kurratu ainin li walak. Ini adalah anak kesayangan aku dan kamu. Awalnya Fir'aun tidak mau. Ini anak laki-laki nih, bisa jadi ini yang menggulingkan saya. Ah, cuman bayi kok. Ini kan nanti dididik saya, enggak apa-apa. Ya sudah, dididik. Akhirnya beranjak dewasa, digendong Musa ini. Fir'aun kan janggutnya begini, kayak Ahmad Dhani. Digendong Fir'aun, gendong Musa, dipegang. Nabi Muhammad Musa, belum umur 1 tahun. Jenggotnya Fir'aun dipegang sama Nabi Muhammad Musa, masih kecil. Ditarik, putus semua janggutnya. Takut Fir'aun, ya kan? Dipanggil Siti Asia. Weh, bunuh nih anak. Loh, kenapa dibunuh? Jangan-jangan ini yang bunuh saya nanti. Loh, kok bisa? Iya, masa saya gendong-gendong gini, dia pegang jenggot saya, karena saya dia kira masih bayi kan, unyu-unyu. Ditarik, putus semua, ini darah ngucur. Nah, jangan-jangan ini yang Ya enggak lah, ini namanya juga bayi, enggak ada apa-apanya ya kan. Enggak ada salahnya, namanya juga masih bayi, kata Siti Asyah. Ya kok bayi, kok kuat bener. Kok jenggot saya dicabut, bisa anu loh dipegang anu. Ya namanya juga bayi, syukur-syukur dikasih bayi kuat daripada dikasih bayi yang lemah. Oh ya sudahlah, enggak apa-apa. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam singkat cerita sampai berjalan. Belajar berjalan. Waktu itu Fir'aun lagi duduk di singgasana. Nabi Allah Musa masih merangkak, umur 2 tahunan mungkin. Begitu Fir'aun duduk di singgasana, Nabi Allah Musa masih lewat, masih kecil. Kaki kursinya Fir'aun itu ditendang sama Nabi Allah Musa, jatuh Fir'aun. Umur 2 tahun tendang kursi patah kayaknya. Takut Fir'aun, jangan-jangan ini yang akan bunuh saya nanti. Itu akhirnya karena Fir'aun curiga, jangan-jangan ini yang bunuh saya. Fir'aun pun membuat suatu game, pengen tahu ini benar nggak orang ini akan yang membunuh saya. Jadi Nabiullah Musa ketika masih merangkak itu disuruh jalan, disuruh milih emas sama bara api. Faham? Emas sama bara api. Kalau Nabiullah Musa memilih emas, berarti ini bayi cerdas, dia yang akan membunuh saya. Kata Fir'aun, akan dibunuh Nabiullah Musa. Waktu itu Nabiullah Musa sudah mau memilih emas karena cerdas, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Taala, memilih bara api dimakan. Ketika Fir'aun melihat Nabiullah Musa memakan bara api, baru tahu ini ternyata anak kecil, tidak tahu apa-apa. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam itu lidahnya agak susah ngomong. Doanya Nabiullah Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan yafqahu wasaddid bihi lisa, lancarkan lisanku. Itu doanya Nabiullah Musa. Kuat. Enggak ada cerita enggak kuat. Kecilnya Nabiullah Musa itu udah kuat, apalagi gedenya. Nabiullah Harun dipegang jenggotnya. Itu begitu dipegang langsung beruban semua. Nabiullah Harun, saking kuatnya Nabiullah Musa. Nabiullah Musa dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih jauh kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya kalau inti ajarkan ini, enggak ada yang ngaku nabi. Ada yang ngaku nabi, enggak mungkin ada yang ngikut. Syarat nabi harus kuat. Coba yang ngaku-ngaku nabi itu suruh hancur. Paham? Syarat nabi juga harus ganteng. Jadi enggak ada istilahnya nabi itu kalah ganteng dengan jamaahnya, dengan pengikutnya. Kalau nabi itu kalah ganteng dengan pengikutnya, nanti pengikutnya bingung, mana yang nabi ini. Ana pernah diundang di Singkawang. Waktu itu ana belum masuk televisi, jadi belum terkenal. Baru balik pondok, kurus-kurus, jelek dulu. Ya. Kebetulan supir ana tinggi ganteng, tapi bukan Habib. Ganteng brewokan. Ya, kumis tipis ganteng oleh supir. Ana biasa saja waktu itu. Karena dia yang nyupir, begitu sampai di acara, dia keluar dari kanan, ana keluar dari kiri. Jamaah ngira Habib Ali Hinduan tuh dia. Ganteng kan, tinggi, putih, brewokan. Pokoknya badan besar, diserbu sama jamaah, cium tangan. Ana dibiarkan sama orang. Karena dia merasa bukan Habib. Ya kan, dia mau manggil ana, cuman jamaah udah rame, ditarik tangan. Jamaah tambah mikir, masya Allah Habib nih tawaduk. Disalam enggak mau. Ya kan? Makin cium lagi jamaah. Enggak hanya cium tangan, cium dada, cium pipi ya kan. Disuruh masuk ke dalam. Ana dibiarin di belakang. Singkawang. Sampai di masjid, sendal dia dijaga. Begitu dia masuk masjid, sendalnya dipegang. Sendal ana ditendang orang. Sendal itu putih itu. Lama sendal itu, bersejarah buat ana. Sampailah di depan, dia didudukkan di depan, ana ditaruh pojok. Hatta panitia enggak tahu. Enggan. Cuman ada beberapa panitia yang tahu ana, jadi dipaksa suruh depan. Jadi ditaruh di tengah, sebelah ana itu kosong. Khusus sesepuh masjid. Orang kira sebelah ana kosong itu untuk yang tadi ini supir. Paham? Padahal Habib Ali Hinduan enggak ada di depan. Orang enggak tahu. Anjing supir ini pas suruh taruh tengah enggak mau di sini. Dia enggak ngomong. Jamaah udah foto-foto beliau. Oh, oke. Satu orang pun enggak ada yang moto ana. Ente udah bisa bayangin sendiri bagaimana sesaknya hati ana waktu itu. begitu dipanggil, sambutan-sambutan dengan acara mutiaraan, sambutan-sambutan-sambutan. Baiklah kita masuk ke acara inti yang insyaallah akan diisi tausiah oleh Al Mukarrab Mal Habib Ali Al Hinduan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Mic belum dikasih. Jamaah sholawat Nabi Muhammad. Foto semua. Dikira supirana yang anu. Ternyata micnya jalan-jalan karena aneh yang berdiri. Itu yang di depan melihat anak pada nunduk semua gini. Ya. Langsung masya Allah di sini luar biasa sambutan tamunya. Saya betul-betul tersentuh hati saya. Yang di depan itu ngicik-ngicik ketawanya. Akhirnya selesai acara, ya maaf ada datang. Mohon maaf Beb, saya enggak tahu kalau antum Habib, kata dia. Saya enggak tahu kalau antum Habib. Emang wajahnya enggak ada wajah Habib gitu. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Wajar. Anaknya kalah ganteng dengan supirana. Itu. Paham? Ya. Ya enggak apa-apa kalau ustaz, kiai enggak jadi syarat kan, ganteng itu enggak jadi syarat. Tapi kalau nabi harus. Kenapa? Kalau nabi sampai kalah ganteng dengan jamaahnya, ya ribet ntar. Nanti bingung, mana nabi saya ini? Kok jelek banget? Makanya gitu. Paham? Coba ente searching di Google itu, lihat yang ngaku-ngaku nabi, nabinya gafatar. Enggak. Coba lihat, mukanya ganteng-ganteng enggak? Enggak ada, jelek. Paham? Di Jember ada namanya Jari, ngaku nabi. Namanya Nabi Jari. Mana Nabi Jari kayak gitu? Dia ngaku saya ini Nabiullah Isa. Nabiullah Isa hidung sombing. Paham ini? Terus ada lagi namanya Nabi Tugimin. Rambutnya gondrong, hitam, beruban, matanya besar sebelah, alis enggak ada. Tugimin. Masa nabi wajahnya kayak gitu? Pahamin deh, itu. Nabi juga namanya harus bagus. Musa, Harun, Yahya, Zakaria, Muhammad. Enak buat selawat. Ya Habibi, ya Muhammad. Baca burda enak. Coba diganti Tugimin. Nggak laku burda itu. Ya Habibi, ya Tugimin. Kalau nanti ajarkan ke masyarakat awam, insya Allah gak ada lagi yang mau ngikut ajaran Nabi Pal. Dan juga terakhir, syarat Nabi itu harus wangi. Wangi. Ente baca kitab hadis, gak ada sejarahnya ludah Nabi itu sampai nyentuh tanah, gak ada. Kenapa? Karena belum Nabi meludah, sahabat sudah menadah. Ludah Nabi. Ini ludah Nabi, bukan ludah ente. Ditada, lalu diusapkan ke badan. Diusapkan ke badan. Kenapa? Karena wanginya, ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi. Dahak, tidak hanya ludah, dahaknya Nabi itu ditada sama sahabat Zubair bin Awam. Diusap, lalu dipinum. Ludahnya Nabi, dahaknya Nabi. Karena wangi. Keringatnya Nabi itu adalah atiyabutib, minyak wangi yang paling wangi. Bahkan istri Nabi yang bersama Sayyidah Huzaimah binti Zam'ah mengumpulkan keringat Nabi untuk dijadikan obat. Itu keringat Nabi wangi-wangi. Paham ini? Ada salah seorang sahabat yang sakit gatal-gatal. Didoakan oleh Nabi. Minta doa oleh Nabi. Lalu disuruh buka baju sahabat tersebut. Ana lupa namanya. Diludahin oleh Nabi. Diusap badannya. Setelah itu menjadi sahabat yang paling wangi. Ludahnya Nabi. Wangi. Coba nabi-nabi palsu itu ente cium ketiak dah. Nah, paham? Ini karena ada kelas 3 sanawi, ana kasih ilmu tambahan. Jadi keluar dari tema balam. Sedikit-dikit aja dah. Itu penting. Kalau ente ajarkan ini, ana yakin enggak ada yang mau ngikut ajaran nabi palsu. Tahu dia, masa nabi bau badannya? Bau. Ya. Masa nabi badannya bau maung? Paham? Nabi tua wangi, bersih, ganteng, tampan, badannya pokoknya istimewa. Paham? Enggak ada cerita nabi perut buncit, enggak ada. Ini ngaku nabi, nabi Jari, Tugimin, perutnya buncit-buncit semua. Terakhir itu yang gandain duit siapa? Surabaya. Badannya buncit kan? Kembali kita. Wa ghairu talabi yakunu bi ta'ajjub wal qasam. Kembali ke kitab. Adapun selain talabi, kan ada insya talabi, ada insya ghairu talabi. Kalau insya yang ghairu talabi yakunu bi ta'ajjub, ta'ajjub, qasam, sumpah, siyaul uqud, sirah-sirah akad seperti bi'tu, ishtaraitu, saya beli, saya jual, wa yakun bi ghairi dzalik, dan juga selain hal itu. Wa anwa'ul insya ghairu talabi, dan perkara-perkara insya selain talabi laisat min mabahith ilmil ma'ani, bukan termasuk pembahasan ilmu ma'ani. Kan kita kan al-kalam al-khobar wal insya. Khobar sudah dibahas. Ya. Insya, insya terbagi menjadi dua. Ada insya talabi, itu tadi amar, nahi, istifham, tamani, nida. Ada insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi itu qasam, ta'ajud, ta'ajub, siro akad, setara itu, bi itu, saya beli, saya jual itu. Kenapa tidak dibahas ilmu balaghah? Karena insya ghairu talabi tidak masuk ke pembahasan ilmu balaghah. Paham? Tidak masuk di sini. Falidha dorabna safhan anha, maka kami, maka oleh karena itu kita akan membahas satu pembahasan khusus, satu halaman khusus yang membahas hal tersebut. Nanti akan dibahas tapi bukan masuk dalam bab ini. Paham? Nah, itu selesai al-babul awal, selesai. Masuk al-babus tsani. Bab yang kedua. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah.